Tema kita hari ini adalah kehendak Allah. Bagaimana kita boleh belajar apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kita milik Allah, kita tahu kita diciptakan oleh Allah, tetapi kita sering gagal memahami doktrin kehendak Allah ini. Apa akibatnya ketika kita gagal memahami kehendak Allah ini? Ketika kita gagal memahami kehendak Allah ini, maka kita sering jatuh di dalam ateisme praktis. Ateisme praktis adalah secara formal mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, pada Allah itu, tapi dalam kehidupan kita yang real, yang sehari-hari yang kita jalan ini, kita menyangkal keberadaan Allah. Ateis praktis adalah secara formal kita angku, ya ada Allah, Allah maha kuasa, Allah maha kasih, Allah yang maha dan seterusnya. Itu hanya dalam otak kita. Tapi dalam kehidupan praktis kita, kehidupan real kita, kita sering menyangkal keberadaan Allah. Contohnya apa? Allah bisa berubah karena doa saya. Itu praktek yang kita hidupi, yang kita jalankan sehari-hari, bukan? Kepercayaan kepada konsep Allah yang rendah. Tadi ya, kita percaya ada Allah, tapi enggak sungguh-sungguh. Di konsep kita yang Allah rendah, kenapa? Menurut ukuran kita, menurut pemikiran kita. Apa akibatnya? Kalau kita tidak mengenal Allah sesungguhnya, punya konsep Allah rendah itu, maka keputusan Allah itu tergantung kepada keputusan kita. Keputusan Allah itu dapat diubah oleh keinginan kita sendiri. Itu saudara, kalau konsep mengenai kehendak Allah itu kita tidak beres, tidak mengerti, sehingga kita salah. Padahal apa? Alkitab mengatakan, Pak, Allah punya kedaulatan yang penuh bagi kehidupan manusia ini. Berdaulat penuh. Atas seluruh ciptaannya, dunia dan segala isinya termasuk kita adalah ciptaan Tuhan, bukan? Allah berdaulat penuh atas seluruh dunia ini, atas seluruh ciptaannya ini. Dan juga kita mengatakan kedaulatan Allah itu telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Allah yang menetapkan, bukan kita. Dan Allah punya kedaulatan yang penuh bahwa Allah akan membawa segala sesuatu itu bagi kemuliaan namanya. Jadi kalau ada penderitaan, ada kesulitan, ada masalah, itu dalam rangka Allah, rencana Allah membahas semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, apakah kehendak Allah itu? Kehendak Allah yang mutlak ini tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi, kalau kita tahu, oh kehendak Allah yang luar biasa, kehendak Allah yang mutlak itu, nah kita tinggal duduk tenang-tenang aja ya. Seperti apa? Wayang itu ya, taruh dalam kotak, tergantung Allah. Kapan mau pakai Arjuna, tunjukin, ah ini lo Arjuna, begini-begini. Udah selesai, masuk lagi. Ah ini lo yang namanya Pendeta Durna, dan segala macam. Ya, mudah-mudahan saudara mengerti ya, wayang itu. Wayang kulit itu, ya sekedar wayang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semua selalu tergantung pada sang dalang. Kapan dalang mengeluarkan wayang dari kotaknya, nah manusia seperti itu. Ngikut aja, tergantung dalangnya. Ceritanya, pakemnya sudah ada. Nanti Pandawa itu bertempur dengan Kurawa, nah, Pandawa itu sengsara, tapi akhirnya dia menang. Itu pakem sudah ada. Nah, ada orang berpikir demikian. Kita ini kan wayang. Tunggu di dalam kota, kapan Tuhan panggil kita, kapan kita mau bekerja, berkarya di dunia ini, terserah Tuhan. Pemahaman yang rendah mengenai kehendak Allah itu. Nah, mari kita melihat apa kehendak Allah itu. Pertama, kita harus mengerti bahwa kehendak Allah itu, untuk mengertinya perlu satu proses. Enggak langsung ngerti bahasa Alkitab sehari, langsung ngerti, oh kehendak Allah seperti ini, titik. Enggak mudah, saudara. Perlu proses, perlu waktu. Nah, caranya gimana? Kita mengerti kehendak Allah itu, ya kita harus mengenal siapa yang bikin kehendak itu, yaitu Allah sendiri. Kita harus tahu siapa Allah itu sendiri. Ketika kita mau tahu Allah sendiri, kita tidak lepas daripada kepribadian Allah itu. Yang punya kehendak itu. Jadi, orang-orang ini perlu mengetahui kehendak Allah. Ada orang yang rindu untuk mengenal Allah secara pribadi. Gak mungkin mengerti kehendak Allah kalau kita tidak rindu belajar firman Tuhan. Tidak rindu mau tahu siapa Allah sebenarnya. Itu, supaya kita mengerti kehendak Allah itu. Tapi kalau gitu Pak, kita gak mungkin dong mengerti kehendak Allah. Biarkan saja Allah berjalan sendiri deh. Tidak, saudara. Kemutlakan kedaulatan Allah dalam hidup kita tidak meniadakan tanggung jawab manusia atau tidak meniadakan kemungkinan kita mengerti Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan Allah yang tidak teratur dan terus-menerus berubah. Sehingga, oh hari ini Allah seperti ini, besok berubah lagi. Ah, gimana kita bisa ngerti ya? Gak mungkin, tidak. Kita bisa mengenal Allah dari firman Tuhan, dari Alkitab yang Allah berikan kepada kita, dan kita Allah memampukan kita untuk mengertinya. Oh, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, God discloses himself. Allah menyatakan dirinya, maka kita bisa mengerti. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, tidak mungkin manusia mengerti. Itu betul. Maka kita lihat banyak agama-agama lain coba mengerti Allah dengan cara berpikir mereka, dengan usaha mereka. Oh, Allah tuh seperti ini loh. Oh, Allah tuh begini, begini, begini. Itu menurut pemikiran mereka. Dan kita gak mengerti Allah kalau dengan cara seperti itu. Pasti Allah yang salah. Gak sama dengan Allah yang menyatakan dirinya melalui Alkitab yang Allah berikan pada kita. Satu-satunya kita mengenal Allah melalui Alkitab. Allah discloses himself. Allah membuka dirinya, menyatakan dirinya, sehingga kita boleh mengerti Allah satu-satunya mengenai di dalam Alkitab. Tidak ada kitab lain. Jika ada orang, oh saya mengerti Allah itu melalui textbook. Salah saudara, gak mungkin bisa mengerti Allah itu. Oh, saya mengerti Allah melalui kitab suci agama tertentu. Enggak, saudara. Enggak mungkin. Kitab suci agama lain buatan manusia. Dan Allah berkenan berikan Alkitab kita ini supaya kita boleh belajar, boleh mengerti siapa Allah yang sejati itu. Mari kita melihat dulu apa arti daripada kehendak Allah ini. Ada tiga pengertian. Ya, tiga arti kehendak Allah. Yang pertama, berkaitan dengan ketetapannya yang berdaulat. Apa artinya? Berkaitan dengan ketetapannya berdaulat, pasti ada artinya. Kedaulatan Allah itu begitu tersembunyi, sehingga kita enggak mungkin mengerti. Tapi saat itu semua terjadi, kita baru enggak, oh itu loh kehendak Allah. Ini yang pertama. Kehendak Allah berkaitan dengan ketetapannya yang berdaulat. Kita bisa mengerti itu kehendak Allah setelah nyata di depan kita. Nanti kita lihat contoh-contohnya apa saja ya. Berikutnya, yang kedua, kehendak Allah dinyatakan, kehendak yang dinyatakan adalah hukum atau perintah. Di hukum Allah berikan pada kita, ketetapan Tuhan berikan pada kita, kita baru mengerti, oh itu kehendak Allah. Tapi kalau ini yang terjadi, artinya apa? Manusia punya kemampuan untuk melanggar. Manusia yang Allah berikan perintah, Allah berikan hukum, artinya apa? Ya kalau saya mau, kalau enggak mau gimana? Apakah bilang, oh enggak bisa, harus ini, soalnya gini. Bukan itu saudara. Allah menyatakan hendaknya melalui perintahnya, melalui hukumnya, dan manusia memiliki kemampuan, kemampuan saudara, untuk melanggar, namun tidak punya hak untuk melanggar, karena harus ikut perintah Allah itu. Maka kita tidak heran, ada orang bunuh diri, Allah memperbolehkan enggak? Allah enggak boleh orang bunuh diri. Tapi kok terjadi? Itu Allah dalam kedaulatannya membiarkan itu terjadi. Manusia memiliki kemampuan untuk melanggar, namun tidak punya hak untuk melanggar. Ketika orang bunuh diri, melanggar perintah Tuhan. Ada hukumannya. Orang merampok, orang mencuri, boleh enggak? Pasti enggak boleh. Tapi kita lihat dalam kehidupan dunia ini, ada perampokan, ada pencurian, dan segala macam. Kok terjadi? Seolah Allah itu enggak berkuasa ya mencegah. Bukan, saudara. Allah bukan tidak berkuasa, tapi Allah mengizinkan, tanda petik ya, hal itu terjadi. Tapi jelas ada konsekuensinya ketika orang melanggar perintah Allah. Yang ketiga, ya, kehendak Allah yang berkaitan dengan sikap Allah, yaitu apa yang diperkenan oleh Allah. Kalau manusia taat, berkenan pada Allah. Kalau manusia tidak taat, memberontak pada Allah, berarti Allah tidak berkenan akan hal itu. Jadi, yang ketiga pun juga artinya manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi, kembali ada konsekuensi dosa ketika orang tidak taat kepada Allah. Nah, tiga pendapat ini, mengenai kehendak Allah ini, saya kutip dari buku Dasar-Dasar Iman Kristen, dikarang oleh R.C. Sproul. Nah, saya ingin menghimbau Bapak-Ibu sekalian, kalau ada uang, beli buku karangan R.C. Sproul. Dijamin, pasti. Ya. Pengajarannya benar. Dia bisa mengerti, mengenal Allah dengan baik melalui buku-buku karangan dia. Ya, oke. Okay. Kita coba sekarang perhatikan apa yang dimaksud dengan bagian yang pertama, yaitu kehendak Allah yang berdaulat. Kita lihat ada dua hubungannya. Pertama, hubungan dengan alam semesta ini, dan kedua, hubungannya dengan manusia. Apa itu? Jemaat kasih Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita akan baca bagian ini. Itu katakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kapan itu pada mulanya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Pada mulanya, ini bahasa manusia, mereka bisa menggambarkan apa sih awal segala sesuatu, mereka enggak bisa mengatakan pada mulanya. Artinya apa? Allah berdaulat sepenuhnya atas waktu itu. Allah yang maha kuasa. Pada mulanya, manusia tidak bisa menentukan kapan itu. Tapi yang jelas, memang Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi orang baru ngeh, oh ini loh, kehendak Allah yang berdaulat. Tahu-tahu ada alam semesta ini. Bagaimana terjadinya? Enggak tahu, tapi Alkitab sudah mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dan bumi yang kita diami, kita tempat ini diciptakan oleh Allah. Sehingga ayat 1, pasal 1 tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan apa? Bumi ini berumur sekian miliar tahun. Bisa enggak, saudara? Bisa saja, karena Alkitab menyatakan ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, tapi kan kalau dihitung-hitung, itu katanya hari pertama, hari kedua. Saudara, kita tidak tahu ketika ayat yang pernah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kapan Allah mengatakan, Allah berfirman, jadilah terang. Enggak tahu jangka waktunya berapa lama. Ya satu, dan ayat berikutnya, kita enggak tahu jangka waktunya, karena Alkitab tidak memberitahukan. Alkitab ingin mengatakan, Pak, Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama waktunya? Alkitab yang mengatakan, langit bumi sudah diciptakan. Baru Allah mengatakan adalah terang, ada manusia, ada daratan, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. 6 hari Allah mengkomplitkan seluruh bumi ini. Tapi umur bumi itu sendiri? Tidak tahu. Kita enggak tahu secara ilmu teknologi, tidak tahu. Tapi yang ingin firman Allah katakan di sini, Tuhan mencipta langit dan bumi dan manusia ini. Jemaat dikasih Tuhan, orang baru lihat dunia ini, oh iya, itulah kehendak Allah yang berdaulat. Manusia tidak bisa komplain apa-apa, manusia tidak bisa nambahin apa, oh dunia itu harusnya begini, harusnya bentuknya seperti itu, atau seperti ini, tidak bisa. Kehendak Allah yang berdaulat. Manusia tidak bisa bertindak apa-apa. Yang kedua, kita melihat kehendak Allah yang ada hubungannya dengan manusia. Kita lihat alam semesta, dengan manusia. Kita baca Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Dalam kasih, Ia, Tuhan sendiri, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kalau ayat ini, kita pasti amini dengan sungguh, bukan? Kenapa? Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Wah, itu senang. Tapi kalau ayat ini mengatakan kita nih sengsara, mau ikut Yesus, sengsara, pinggul salib, panggul salib, nanti dulu Tuhan. Saudara, itu manusia. Yang senang, yang mengenakan, terima dengan sepenuh hati. Amin, haleluya. Tapi yang enggak mengenakan itu manusia, oh nanti dulu Tuhan, saya pikir-pikir dulu. Sembahan kasih Tuhan, di sini kita melihat betapa Allah itu berdaulat dengan manusia. Dia yang pilih manusia, dia menolak manusia, itu semua kedaulatan Allah yang sempurna. Kita enggak bisa komplain. Kenapa Allah pilih si A, tidak pilih si B? Kenapa Allah menyelamatkan bangsa ini, tidak menyelamatkan bangsa lain? Kenapa Allah pilih bangsa Israel yang menurunkan Yesus, kok bukan bangsa Indonesia? Itu kedaulatan Allah sepenuhnya. Misteri Allah. Banyak hal kita tidak ngerti. Kenapa Allah pilih? Kita tidak akan tahu. Itu kedaulatan Allah, hubungannya dengan manusia. Tetapi kita selalu mengatakan, lah kalau gitu Allah berdaulat sepenuhnya hidup saya, maka saya tenang-tenang saja. Saya kan sudah diselamatkan, saya kan sudah dipilih oleh Allah, ya sudah, diam saja. Seperti wayang dalam kotak tadi ya. Diam saja lah, toh aku kan sudah selamat. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, jangan membaca sepotong-sepotong, jangan baca satu hal saja. Kita lihat bagian yang lain. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan, secara free, secara cuma-cuma, itu anugerah. Anugerah itu tidak sepantasnya kita terima. Itu anugerah. Sebagai contoh demikian. Mungkin kita naik mobil, ya, lalu sampai lampu merah, kan harus berhenti. Pas berhenti, kita dirampok. Mobil siapa? Udah malam, sendirian dirampok, ya habislah barang-barang kita. Tapi untung masih bisa dibiarkan pulang, dengan mobil kita pulang. Hari lain, mungkin bulan depan, berikutnya, kita sampai di tempat itu lagi, berhenti lagi di tempat lampu merah itu. Dan kita mengenali ada satu orang minta-minta yang kita nanti, ini dulu ngerampok saya. Lalu saudara buka kaca, berikan uang pada dia. Itu anugerah saudara. Artinya apa? Kita menerima pada saat kita tidak layak menerima. Itu anugerah. Kita gak selalu terima. Contohnya orang tadi yang kan ngerampok kita. Harusnya kita diam saja, buang muka, kita jalan aja terus. Tapi ketika kita berikan sesuatu pada orang yang tidak layak menerima, itu anugerah. Demi Yesus hidup kita dengan keselamatan ini. Kita ini gak layak menerima keselamatan itu. Walaupun Allah sudah berikan, aku milih kamu. Tetapi kita ngebeli diam saja, sudah terima, tidak. Sesuatu yang kita lakukan, maka Petrus, Paulus memberikan nasihatnya di Filipi pasal 2, ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 12, firman Tuhan katakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menyatakan pada jemaat di Filipi, kamu sudah dipilih Tuhan, kamu dapat selamat dari Tuhan, tapi kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Bukan kita mengejar supaya kita selamat, bukan. Tapi ketika kita menyadari diri kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap harus melakukan tugas kita dengan baik sebagai orang Kristen. Tugas kita apa? Oh, banyak sekali saudara. Saudara mau baca Alkitab, inilah tugas kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, Alkitab sudah mendetail menerjemahkan kehidupan kita. Jadi kita jangan enak-enakan saja, kita yakin kita diselamatkan, tapi kita tinggal duduk diam. Tidak. Paulus menasihatkan, kerjakan keselamatanmu, artinya kita bekerja untuk Tuhan. Kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Tidak ada batas waktunya. Sampai Tuhan panggil kita, maka kita harus mengerjakan tugas itu. Mengerjakan keselamatan itu yang Tuhan berikan pada kita secara cuma-cuma. Alkitab juga mengatakan apa yang harus kita lakukan naik kehendak Allah ini. Allah mempunyai satu rencana khusus bagi hidup manusia. Apapun dalam kehidupan kita, itu dalam rencana Allah. Yang kedua, kita melihat peristiwa-peristiwa dan pilihan-pilihan dalam hidup manusia, dalam hidup manusia secara tidak dapat ditolak dan secara berdaulat mengerjakan rencana itu dalam setiap detailnya. Apa maksudnya bagian kedua ini, saudara? Ketika kita bertindak sesuatu, itu pun dalam rencana Allah. Jadi kita nggak bisa katakan, aku bisa merubah rencana Allah ketika aku berdoa. Yunus ketika diutus oleh Tuhan ke Niniwe, dia menolak, dia nggak mau. Tapi Tuhan tarik dia kembali untuk tetap ke Niniwe. Lalu Yunus dengan ogah-ogahan, dia tidak khotbah dengan bahasa yang manis, yang baik. Lalu dia berjalan dari ujung kota, ujung pulau itu ya, dari satu ujung ke ujung yang lain, dia teriak-teriak, kalau kamu enggak bertobat, Allah akan menjungkir balikan Niniwe. Yunus dasarnya enggak mau memberitakan, karena dia berpandangan, ngapain orang Niniwe ini diselamatkan. Dia enggak mau. Tapi Allah berkehendak. Maka orang Niniwe bertobat. Lalu ada orang mengatakan, nah itu manusia bisa merubah rencana Tuhan. Manusia bisa merubah maksud Tuhan. Tidak, saudara. Memang Allah berencana menyelamatkan bangsa Niniwe ini. Yunus dipakai untuk menyelamatkan bangsa Niniwe ini. Jemaat kasih Tuhan, apa yang kita lakukan, semua itu dalam rangka rencana Allah menyatakan kehendaknya. Maka Tuhan juga katakan, rambut di kepalamu pun Tuhan tahu berapa jumlahnya. Artinya apa? Allah mengetahui seluruh tindakan kita. Allah yang mengatur kita. Tapi kembali, kita harus melakukan tugas kita sebagai orang Kristen yang benar. Enggak boleh lalu katakan, ah kan Allah ngatur sampai rambut jatuh pun, itu dalam kehendak Allah. Jadi saya bertindak jahat, saya korupsi, saya malas-malasan bekerja. Enggak apa-apa, tahu dalam rencana Allah bukan? Allah bisa pakai semua itu, walaupun saya malas, perusahaan kan jalan terus. Tidak boleh, saudara. Tetap kita melakukan tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Dan Tuhan pakai itu semua untuk mengenapkan rencananya. Paulus juga mengatakan demikian, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Paulus katakan ini kepada jemaat di Roma. Paulus ingin datang ke Roma, tapi tertunda beberapa kali. Dan Paulus tidak menyuruh jemaat Roma, jemaat Roma, doakan ya, supaya aku bisa melakukan kehendak Allah. Tidak, saudara. Tapi yang Paulus katakan, agar oleh kehendak Allah. Artinya apa? Paulus menyerahkan kepada Allah. Paulus tidak mungkin sampai ke Roma kalau tidak oleh kehendak Allah. Jemaat kasih Tuhan, abad pertama, abad 20, awal-awal pertama tahun 1900, Ratu Victoria di Inggris ingin menobatkan Edward menjadi raja di Inggris. Biasanya di Inggris setiap kali buat undangan, mereka kasih kode di undangan itu ya, di bagian belakang kasih kode DV, Dio Valentio, artinya apa? Oleh kehendak Allah, Dio itu Tuhan. Tetapi orang-orang atau panitia pada waktu itu anggap, enggak perlu tulislah, kode DV itu enggak perlu ditulis. Semua dipersiapkan, mereka bikin undangan ke seluruh dunia, raja-raja di Belanda, di Belgia, dan Prancis segala macam diundang untuk menghadiri upacara ini. Pelantikan Edward menjadi raja di Inggris. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika satu bulan mendekati pelantikan itu, Edward sakit usus. Luar biasa sakitnya. Sehingga semua dirancang oleh panitia dengan baik, dengan sempurna itu gagal total. Berbulan-bulan itu terus dirawat di rumah sakit. Jadi pengangkatan dia, penobatan dia sebagai Raja Inggris tertunda. Saudara, kita boleh melihat setiap tindak tanduk kita. Kita harus bersandar pada kehendak Tuhan yang mutlak itu. Yang kedua, apa yang dimaksudkan kehendak Allah yang dinyatakan itu? Peristiwa ini kita boleh baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita buka bagian firman Tuhan ini, Lukas pasal 5 ayat 11. Ini diberi judul oleh Lai, penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus setelah dibaptis, melakukan pelayanannya, lalu dia akan pilih murid-muridnya. Maka dia datang ke Danau Genesaret, atau Danau Galilea itu, dan orang banyak mengikuti dia, mengerumuni dia untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan naik salah satu perahu situ, jadikan perahu itu sebagai podiumnya, lalu dia apa? Khotbah. Khotbah pada sekian banyak orang. Setelah selesai, ya, orang-orang sudah istirahat, lalu Tuhan berkata kepada Simon Petrus, ternyata kebetulan perahunya Simon Petrus. Ya. Lalu dia bilang kepada Simon, Simon, tengah sedikit, kita mau menjala ikan. Apa respon Petrus pertama kali ketika dia dengar itu? Ayat yang kelima, menarik ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ayat kelima, bagian yang pertama. Saudara, mungkin Simon dalam hati berpikir, orang ini aneh-aneh sih. Dia panggil guru karena dia belum mengerti siapa itu Yesus dengan sebenarnya. Dia panggil guru, itu logis. Karena apa? Barusan kan Yesus adalah sebagai guru, sebagai rabi, mengajar kepada orang banyak, sehingga dia panggil Yesus guru. Tapi dalam hati Simon enggan melaksanakan perintah Tuhan. Karena apa? Dia tahu, dia kan dari kecil hidup di Danau Galilea. Dari kecil dia mengambil apa ikan itu sebagai nelayan. Karena dia turun-temurun dari orang tuanya. Sehingga dia tahu, waktunya enggak tepat, timingnya enggak tepat, sudah siang. Ngapain ambil ikan lagi? Saudara, kalau saudara tahu akuarium atau lihat orang jual akuarium, coba nangkep ikan, jam berapa mereka nangkep ikannya? Pasti malam enggak siang. Karena siang, matahari bersinar terang, walaupun tidak langsung terjun pada akuarium, tapi ikan bisa melihat jaring atau apa ya, akan alat untuk ngambil ikan, dia tahu, maka ikan akan lari. Tapi kalau malam hari, ikan tidak begitu melihat jaring itu dengan baik, sehingga dia mudah sekali ditangkap. Jadi Simon Petrus tahu saatnya enggak tepat saatnya ngambil ikan. Maka dia enggan melaksanakan perintah Tuhan. Yang kedua, mungkin dia merasa aku kan pelayan profesional, nelayan profesional. Ngapain ikut tukang kayu? Dia tahu siapa Yesus, anaknya Yusuf tukang kayu. Ngapain aku ikutin dia tukang kayu? Aku kan nelayan yang profesional. Maka Petrus enggan melaksanakan perintah Tuhan. Suruh ke tengah sedikit, jamnya enggak tepat, yang tempatnya juga enggak tepat karena Simon tahu. Itu bukannya sering kita lakukan, sering kita diperintah oleh Tuhan untuk melakukan ini, melakukan itu. Tuhan, enggak masuk akal. Untuk apa aku mengikuti perintahmu? Tapi kita lihat apa respon Petrus yang berikutnya. Ayat yang kelima, Petrus katakan demikian. Tetapi, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus enggan, tapi dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Tebarkan jala seperti yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Petrus melihat suatu mukjizat. Mereka bisa menangkap ikan yang begitu banyak sehingga jalannya hampir koyak. Itu yang Lukas beritakan itu. Dan mereka semua takjub dan apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia melihat itu. Ya, tersungkur di hadapan Tuhan. Sebetulnya bukan tersungkur, saudara. Menyungkurkan diri. Aktif melakukan. Datang pada Yesus menyungkurkan diri. Dapat dia katakan, Tuhan pergilah daripada aku karena aku ini orang yang berdosa. Logikanya kalau kita dapatkan ikan yang banyak, kita pasti apa? Wah, Tuhan sekali lagi ya, saya ambil lagi supaya saya dapat ikan lebih banyak lagi. Itu manusia, saudara. Kalau yang menguntungkan dirinya dia, ingin bolak-balik dilakukan. Ah, ini kan berkat Tuhan. Maksud berkat Tuhan ditolak sih? Itu yang kita lakukan. Tapi apalagi Petrus, dia datang tersungkur di depan Tuhan, dia berkata, Tuhan pergi daripadaku. karena aku ini orang yang tidak layak. Jemaat kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita peroleh dari peristiwa Petrus ini? Yang pertama, kita akan melihat di sini, kita menuruti perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Kok tadi yang kedua dikatakan, kita mempunyai kemampuan untuk menolak? Ya, tapi kita tidak punya hak untuk menolak. Maka Tuhan ingin katakan kepada kita, pelajaran diberikan kepada Petrus, kita menuruti perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal kita. Petrus mengikuti cara Tuhan, menebarkan jala dan didapatkan mukjizat. Dan Petrus, ayat 8 dikatakan, dia bersungkur di hadapan Tuhan, karena merasa, aku ini tidak layak di hadapan aku ini orang berdosa. Sudah biarlah sikap Petrus bisa kita contoh. Kita yakin tugas kita, kita yakin Tuhan menyuruh kita, sekalipun enggak masuk akal bagi kita, kita lakukan itu. Yang kedua, pelajaran kita perlu dari sikap Petrus ini, yang kedua, memahami siapakah Tuhan Yesus itu. Dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, kita baca di ayat yang ke 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kok Tuhan berkata begitu? Jangan takut, aku akan jadi kamu penjala manusia. Saudara, coba kita perbandingkan Petrus dengan apa yang ingin Tuhan rencanakan bagi Tuhan Petrus. Ketika Petrus sebagai nelayan, yang ditangkap adalah ikan yang hidup. Ikan hidup ini akan menjadi ikan yang mati. Karena apa? Ya maksud hidup-hidup dimakan, pasti mati bukan? Katakanlah, Simon Petrus dapat ikan begitu banyak, lalu dia akan keringkan ikan itu, diasinkan, dia bisa makan katakanlah 1 bulan. Kan pasti habis bukan ikan asin ini 1 bulan. Jadi kita lihat kerjaan Simon Petrus bersifat sementara. Pasti akan habis. Tapi ketika Yesus mengubah Simon Petrus, melihat apa? Engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Pekerjaan yang Tuhan berikan pada Simon Petrus, pekerjaan yang bersifat kekal. Menjala manusia. Manusia itu bisa sadar, manusia bisa bertobat, datang bertobat dan dia diselamatkan, maka buahnya adalah kekal. Itu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, Tuhan ingin pekerjaan kita bernilai kekal. Tuhan akan mengubah kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kalau kita menuruti perintah Tuhan, kalau kita taat terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan ubahkan kita. Pekerjaan kita yang sementara akan bernilai kekal. Loh gitu semua jadi hamba Tuhan saja ya, Pak. Semua jadi pendeta saja ya. Enggak, saudara. Bukan itu maksudnya. Ketika Tuhan tempatkan kita di perusahaan itu, maka Tuhan ingin kita bekerja sebagai di tempat itu. Supaya apa? Nilai pekerjaan kita kekal. Artinya apa? Mungkin setelah kita di tempat itu, hasil kita atau sistem yang kita buat, atau pesuruh yang kita berada perusahaan itu boleh tetap dipakai orang lain untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu. Itu artinya sifat kekal. Kita enggak di situ lagi, tapi karya kita tetap bisa dipergunakan. Itu yang Tuhan ingin pakai kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tidak harus semua orang jadi pendeta, tidak. Tapi dimana tempat kita, itulah Tuhan ingin mau kita berkarya sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang waktu masuk perusahaan itu, wah, perusahaan ini kok bagus ya, semua rapi, tertib, akuntannya bagus, apa sistem akuntingnya bagus, segala macam. Siapa sih? Oh akuntan yang dulu itu loh. Oh manajer yang dulu itu loh. Oh direktur yang dulu itu loh. Pemimpin kita sehingga semua perusahaan baik. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kita mengetahui apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Yang ketiga, pelajaran apa kita perlu dari peristiwa ini, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Dan sudah mereka menghela, perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Petrus melihat, ada yang luar biasa pada diri Yesus. Dia memilih Yesuslah yang luar biasa, maka dia tinggalkan semua untuk mengikut Yesus. Saudara, ini juga perlu bagi kehidupan kita. Tuhan ingin mengubah kita menjadi bernilai berharga di dunia ini. Karena itu, taatilah perintah-perintah Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu bernilai kekal di mata Tuhan. Yang ketiga berkaitan dengan sikap Allah, yaitu kita harus taat. 2 Samuel pasal 7 ayat 1-17 ini menceritakan tentang Daud ingin mendirikan bait Allah. Nah, dia melihat apa? Tabut perjanjian itu masih dalam kemah Allah. Sedangkan dia sendiri punya istana yang bagus, yang megah. Maka dia berkata, aku ingin buat bait Allah untuk menempatkan tabut perjanjian Allah ini. Yang berisi 10 firman Tuhan itu. Bahkan Nabi Nathan juga berkata, oh kerjakan, karena hidupmu benar. Tapi apa yang terjadi? Malam itu juga Tuhan berfirman pada Nabi Nathan, katakan kepada Daud, dia tidak boleh mendirikan bait Allah untuk. Lalu Nathan beritahu kepada Daud, Allah berfirman, kamu tidak boleh mendirikan bait Allah. Loh, kenapa? Nah, kita lihat ya. Apa yang Tuhan katakan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Tuhan melarang Daud mendirikan bait Allah dengan mengingatkan Daud. Ayat 8 dan 9 diceritakan apa yang Tuhan lakukan pada kehidupan Daud. Daud dulunya gembala, orang kecil, rakyat kecil, enggak ada yang lihat dia. Tapi Tuhan pakai dia dengan panggil dia, bisa mengalahkan Goliat dan dia sekarang menjadi raja bangsa Israel. Tuhan katakan, ingat Daud, Daud, apa yang tak aku lakukan pada kehidupanmu? Dari bawah sampai ke atas. Lalu ayat yang berikutnya, Tuhan katakan, lebih penting keamanan daerahmu. Ayat 11 mengatakan, saat itu masih banyak bangsa-bangsa lain yang bisa menyerang atau menggerogoti atau menggoyangkan pemerintahan Daud. Sehingga saatnya enggak tepat kalau saat ini Daud mendirikan bait Allah. Yang ketiga, janji kerajaan Allah. Ini yang Tuhan Allah katakan kepada Daud. Daud, sekalipun kamu saat tidak mendirikan bait Allah, tapi kerajaanmu, dari keturunanmu lah, nanti ada kerajaan yang kekal. Jadi Allah menjanjikan nanti ada kerajaan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu apa yang dikatakan Daud? Ketika dia berkeinginan, uang ada, kemampuan ada, rakyat ada, tapi Daud taat kepada Tuhan. Kalau Daud melanggar, bisa enggak? Bisa saja. Dia seorang raja yang dikagumi, ditakuti oleh rakyatnya, pasti dia bisa bangun, bisa. Tapi Daud milih taat kepada Allah, sehingga dia katakan kepada Salomo di 2 Tawarikh 28:8. Dia kata pasal 22 ayat 8, pada waktu itu Daud beritahukan kepada Salomo anaknya, anakku, firman Tuhan berkata kepadaku, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Daud berserah pada Tuhan. Daud taat pada Tuhan. Sehingga dia katakan kepada Salomo, Allah tidak memperkenankan aku membangun bait Allah. Tugasmu. Allah berkata, engkau yang membangun bait Allah, bukan aku. Taat, berserah, Daud katakan itu kepada Salomo. Lalu kalau kita baca di ayat yang berikutnya, di 2 Samuel pasal 7 itu sangat indah. Ketika Nathan mengatakan, tadi malam Allah berfirman begini, begini, begini, lalu Daud masuk ke ruangan dia, Raja Daud masuk ke dalam ke ruangan dia, dia berlutut, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia berkata demikian. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga kau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud bersyukur kepada Tuhan. Gak masuk akal kan? Dilarang kok dia bisa bersyukur. Itulah Tuhan inginkan. Kehendak Allah dinyatakan melalui sikap taat kita kepada Tuhan. Daud bersyukur, ya Tuhan. Kalau itu menjadi kehendakmu, aku tidak membangun bait Allah, aku berserah. Karena engkau sudah memimpin aku sampai saat seperti ini. Maka yang doa Daud yang terakhir dia katakan kepada Tuhan, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Ayat yang ke-26 yang firman Tuhan katakan. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Allah, dia berserah, dia memilih taat kepada Allah. Jemaat kasih Tuhan, tidak mudah kita bisa bersikap seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Daud. Tapi Tuhan berikan kita kemampuan untuk taat pada Dia, untuk boleh melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita hanya bisa mohon pimpinan Tuhan untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin banyak menyakitkan kita, betul. Tapi itu Tuhan mau kita taat kepada-Nya. Saya akan menutup kota ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak laki-laki yang kepingin sekali ikut pesta ulang tahun temannya. Maklum ya, anak SD ya. Kalau temannya ulang tahun, dia diundang, dia pasti ingin datang kepada pesta itu. Enggak jauh sih, ini di Amerika, cuma beberapa blok di rumah dia. Jalan kaki pun bisa menyampai, enggak usah naik bus ya. Tetapi ketika hari H itu tiba, pesta itu ternyata hujan salju luar biasa kerasnya. Seperti Amerika sarangnya sedang dilanda oleh topan badai itu. Sehingga apa? Katakanlah enggak mungkin orang bisa jalan. Karena apa? Salju begitu tebal, bisa jatuh. Lalu si ayahnya juga mengerti ini berbahaya nih. Kalau anak saya keluar rumah, jalan kaki ke tempat rumah temannya itu, walaupun jaraknya berapa ratus meter, bahaya sekali karena badai salju. Dia ragu-ragu memperbolehkan anaknya untuk ikut pesta itu. Tapi anak ini mendesak, "Pah, enggak apa-apa dong, Pah. Orang lain, keluarga lain juga, ayah lain juga membiarkan anaknya ikut datang ke pesta. Biarkan saya ikut dong, Pah." Anak itu nangis-nangis minta. Ayahnya ragu-ragu, tapi di akhirnya, "Ya sudah, kamu boleh pergi, tapi hati-hati di jalannya." Ya, wah, anaknya senang sekali. Loncat-loncat, dia cepat sekali masuk kamar, berdandan, bawa kadonya, lalu dia keluar rumah, sudah pakai ya, atau topi yang tahan salju, pakai yang tebal, segala macam, pakai sepatu khusus, dia keluar rumah, dia jalan pelan-pelan. Enggak bisa lari, saudara, karena sulnya begitu tebal. Ya, pelan-pelan, yang kan karena buat anak kecil itu berat sekali. Untuk orang dewasa pun sulit, apalagi anak-anak ya, salju begitu tebal. Tapi toh dia tetap berjalan ke sana. Lalu, pelan-pelan, bisa setengah jam dia baru bisa nyampe ke rumah temannya. Biasanya kalau jalan biasa, enggak ada badai, 5 menit sampai ini setengah jam, dia jalan pelan-pelan. Waktu dia sampai ke rumah temannya, dia pencet bel, reng, gitu ya. Lalu sebelum pintu dibukakan, dia tengok ke belakang. Apa yang dia lihat? Bayangan punggung ayahnya sembalik badan kembali ke rumah. Saudara-saudara, dia baru ngeh anak ini. Sekalipun dia bisa pergi ke rumah temannya, tapi ayah tetap di belakang mengawasi dia supaya selamat sampai ke rumah temannya. Jemaat kasih Tuhan, ini merupakan kehidupan kita, bukan? Tuhan berikan perintah pada kita untuk taat. Yang itu enggak masuk akal atau mungkin berbahaya, tapi Tuhan ingin kita tetap melaksanakannya. Tapi saudara, jangan takut, jangan tawar hati. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Tuhan terus membimbing kita. Ketika Tuhan berikan perintah kepada kita, merasakan hal yang menurut kita tidak masuk akal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur. Kita dipakai oleh Tuhan, menyatakan kehendak-Nya di dunia ini. Sehingga kehendak Allah boleh nyata. Dan Tuhan merancang itu semua untuk kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Tuhan mau pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan menyatakan kehendak-Mu melalui hidup kami. Untuk pemikiran kami, hal itu tidak masuk akal. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita taat. Apapun yang diperintahkan, kita harus taat. Kita tidak boleh melanggar perintah-perintah Tuhan. Supaya kehendak Tuhan itu pulih nyata di dunia ini. Dan kami boleh bersyukur. Tuhan mau pakai kami. Ini Tuhan, lah hidup kami ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak sekedar membaca firman Tuhan, tidak sekedar mendengarkan berita firman Tuhan, lalu kita bertindak menurut keinginan kita sendiri, tapi kita boleh hidup sesuai Tuhan hendaki dalam hidup kita ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang lain dalam permasalahan kehidupan mereka. Mereka bergumul mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, berkati usaha mereka. Atau mereka bergumul dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada permasalahan, Tuhan tolong tenangkan mereka. Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka mengerti apa harus mereka lakukan. Tuhan, kami juga berdoa bagi mitra-mitra pelayanan kami, Mika, Pama, Abis, dan Reformata. Tuhan boleh pakai semua itu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dunia ini yang Tuhan sudah tempatkan. Dimanapun tempat kami, di tempat kami bekerja, di tengah masyarakat kami, atau di tengah keluarga kami, biarlah kami boleh menyatakan kehendak Tuhan yang benar. Dan kami boleh melaksanakan perintah Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bahkan di masyarakat pun, Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, menyatakan Tuhan yang sejati. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas janji-janji-Mu.